Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammad nabiyya wa rasulah. Kita bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat di kesempatan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali di dalam tempat yang mulia ini, Masjid Salman Al-Farisi, Rawasari, dalam rangka kemudian bersama-sama menuntut atau mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin berkewajiban untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Thalibul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Apalagi ilmu yang bisa memperbaiki peribadatan kita, seperti membaca Al-Quranul Karim, ilmu akidah, ibadah sehari-hari yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hukumnya wajib atas setiap muslim mempelajarinya. Apalagi pada adik-adik pada umumnya yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kesehatan dan keluangan waktu. Anak-anak biasanya fisiknya lebih sehat, waktunya lebih lapang. Ya, karena memang kalau anak-anak remaja belum dituntut untuk mencari rizki, memikirkan urusan rumah tangga atau yang semisalnya. Kalau anak-anak atau adik-adik yang ada di hadapan saya ini, tugas utamanya mungkin hanya satu, yakni belajar. Belum dituntut oleh orang tuanya untuk misalnya membantu mencari nafkah atau yang selainnya. Maka sehat dan waktu yang lapang itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Nikmatani makhbunun fihima katsiru minan nasi as-sihhatu wal farah." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat diberikan waktu luang. Ini pada kebanyakannya yang hadir di hadapan saya ini fisiknya masih sehat-sehat. Umurnya mungkin antara 15 sampai sekitar 20-an. Waktunya juga masih lapang. Belum banyak kesibukan, belum banyak aktivitas yang mesti difikirkan. Maka mempergunakan waktu luang dan kesehatan itu seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda seperti hadis yang telah saya nukil tadi. Dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu dengannya, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Maka sebuah kegiatan yang sangat positif apabila kemudian adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah menggunakan waktu di setiap hari Ahadnya untuk belajar membaca Al-Qur'anul Karim, menambah hafalan, memperbaiki cara membaca, dan bersamaan dengan itu berusaha untuk sedikit banyak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada pelajaran, misalnya pelajaran akidah, pelajaran ibadah, sirah, adab, dan yang selainnya. Maka ini adalah pertemuan kita yang pertama kali di tahun ini, di semester ini. Maka izinkan saya untuk kemudian menyampaikan adab-adab yang seharusnya, yang semestinya dimiliki oleh seorang pelajar pada umumnya, apalagi pelajar agama Islam pada khususnya. Jadi adab-adab ini adalah adab-adab yang berlaku untuk seluruh pelajar pada umumnya, khususnya pelajar agama Islam. Apa adab-adab itu? Yang pertama, mengikhlaskan niat di dalam mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, ilmunya ketika dicari itu sebuah ibadah. Adik-adik jangan membayangkan bahwasanya di antara bentuk ibadah hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Bahkan menuntut ilmu itu ibadah yang paling mulia, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, setelah seluruh ibadah-ibadah yang wajib tertunaikan. Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak melihat ada sebuah ibadah yang paling utama setelah seluruh ibadah-ibadah wajib tertunaikan, melainkan menuntut ilmu. Maka adik keluar dari rumah, mungkin dari rumah tadi ada yang jam 8, berlebih kurang, berangkat ke sini. Maka kalau kemudian itu semua diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam usaha untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Bahkan di antara ibadah yang paling mulia, seperti kata Imam Syafi'i tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Surat Al-Baqarah surat yang keberapa? 98. Maka coba mulai pekan ini menghafal urutan pertama Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, terus sampai 114. Coba ya, dihafal. Insya Allah Ta'ala mudah dan tidak sulit. Serta bermanfaat. Ya. Al-Baqarah adalah surat yang ke-98 ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dinahu nafa wa yuqimu sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya, menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itu adalah sebenar-benarnya agama. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-5. Maka kita harus menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar niatnya. Semata-mata amal itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, sesungguhnya setiap amal itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar niatnya. Apakah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan tidak? Apakah niatnya memang betul-betul hendak mencari ilmu agama, atau dengan sebab yang lain? Bahkan Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengingatkan tentang bahayanya seseorang yang menuntut ilmu tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna awalan nas yukda yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang di antara orang yang pertama kali diputuskan ketetapan hukumnya nanti pada hari kiamat, wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahul Qur'an fa utiya bihi fa arafahu. Seseorang yang mempelajari ilmu dan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Adik-adik, setiap hari Ahad sudah memiliki jadwal mempelajari Al-Qur'anul Karim. Baik dalam makna berusaha untuk memperbaiki bacaannya, berusaha untuk menambah hafalannya, atau yang semisalnya. Rasul mengatakan apa? Ta'allama ilm wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Dia mempelajari ilmu dan dia mempelajari Al-Qur'anul Karim. Fa utiya bihi fa 'arafahu. Nanti pada hari kiamat akan dihadapkan kepadanya nikmat-nikmat tersebut dan dia mengenalinya. Nanti aktivitas kita setiap hari Ahad di Masjid Salman ini akan Allah Subhanahu wa taala hadapkan pada hari kiamat dan kita mengenalinya. Iya. Saya dulu pernah duduk di Masjid Salman untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, memperbaiki tata cara membacanya, berusaha untuk menambah jumlah hafalan, dan yang semisalnya. Fa utiya bihi fa arafahu, didatangkan kepada dia dan dia mengetahuinya. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun setelah hari ini kita lupa apa yang kita kerjakan di hari ini. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Dari bulan Juli, tanggal 7. Bisa jadi nanti tanggal 7 Juli tahun 2020 kita lupa apa yang kita kerjakan pada hari ini. Jangankan satu tahun yang akan datang, kadang-kadang esok hari kita sudah lupa secara detail apa yang kita kerjakan kemarin. Ada yang masih mengingat secara detail, secara terperinci apa yang kita kerjakan kemarin? Hampir enggak ada. Tapi ini kata Rasul alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan fa'utiya bihi fa'arafahu. Nikmat dia duduk di majelis ilmu, nikmat dia duduk di masjid untuk mempelajari ilmu, mempelajari Al-Qur'anul Karim, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya dan dia mengingatnya. Padahal kejadian ini kejadian yang nanti sangat jauh setelah hari kiamat. Dan kita ingat bahwasanya kita pernah duduk pada tanggal 7 Juli tahun 2019. Kita pernah duduk di tanggal 14-nya, tanggal 21-nya, tanggal 28-nya. Bukan cuma sekedar ingat kita pernah duduk, tapi kita ingat bahwasanya pada saat itu saya tidak memperhatikan pelajaran. Pada saat itu saya datang terlambat. Pada saat itu saya cuek. Pada saat itu saya, kita ingat semuanya. Pada saat ustaz itu menerangkan saya main HP. Pada saat ustaz itu menjelaskan bahwasanya ini ikhfa, saya malah ngobrol. Ingat semua apa yang dikerjakan. Rasul yang mengatakan begitu, bukan saya. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan fa'utiya fa'arafa bihi. Fa'arafahu, didatangkan kepadanya dan dia mengetahui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba itu. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fama amilta fiha. Apa alasan engkau mempelajari hal tersebut? Apa alasan engkau mempelajari hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, apa alasan kita datang setiap hari Ahad ke masjid ini? Apa alasan kita? Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, ada sebagian orang yang mengatakan ta'alamtu ilma wa alamtuhu. Saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an untuk mencari ganjaran pahala dari sisimu ya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang nanti akan menjawab seperti itu. Aku datang ke majelis ilmu untuk mempelajari ilmu. Wa qara'tul Qur'an. Aku datang ke majelis ilmu untuk mempelajari ilmu dan aku membaca Al-Qur'an. Wa qara'tu fika ya Rabb. Aku membaca Al-Qur'an untukmu karenamu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kazzabta. Engkau dusta. Walakinaka ta'allamta ilma liyuqalu lahu 'alim. Engkau dusta. Engkau datang bukan untuk mempelajari ilmu karenaku. Engkau datang ke majelis tahfidz Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an, bukan dalam rangka memperbaiki bacaan. Karena aku, Kata Allah Subhanahu wa taala, kazzabta, engkau dusta. Walakin, akan tetapi engkau mengerjakan itu semua, yuqalu lahul qari wal alim. Engkau mengerjakan itu semua karena engkau hendak dipanggil sebagai qari, ahli membaca Al-Qur'anul Karim, wal alim, orang alim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa tujuan kita hadir di kesempatan setiap hari Ahad ini. Maka adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, perbaiki niat. Tidak ada kata terlambat. Ini adalah hari pertama kita datang ke majelis ini dan kita jalin, kita buat janji dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya datang setiap hari Ahad ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hendak mencari ilmu, mengenyahkan kebodohan dari diri saya. Mungkin ada di antara adik-adik yang hadir setiap hari Ahad dipaksa oleh orang tuanya. Orang tuanya memaksa. Untuk orang tua yang seperti ini, maka izinkan saya untuk memberi hormat kepada mereka. Anak-anak harus diarahkan agar kemudian berjalan di atas jalan yang baik. Kalau tidak mau, mungkin harus ada sedikit kekerasan paksaan. Karena betapa banyak tadinya jiwa tidak suka, akan tetapi ketika senantiasa dipaksakan dan dibiasakan, maka jiwa tersebut akan menjadi suka, akan menjadi senang. Adik-adik mungkin tahu ada sebuah pepatah, ada sebuah perkataan yang beredar di lisan orang Indonesia, orang Melayu khususnya. Allah bisa karena biasa. Awalnya dia tidak biasa, awalnya dia tidak sanggup, akan tetapi menjadi bisa dan menjadi sanggup karena dia membiasakan dirinya, karena dia menempa dirinya, karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Belum lagi apabila dia iringi dengan doa. Maka ini adalah adab yang kedua dari adab-adab seseorang menuntut ilmu. Jangan lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan kita, kesanggupan kita terbatas. Adapun kemampuan dan kesanggupan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Maka kita sangat berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Jangan sekali-kali kemudian saya, kita semua lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai seorang pelajar. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita ke majelis ini. Agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada pikiran kita untuk menyerap ilmu. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, para nabi, para rasul, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah dan tidak mau lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Toha, surat keberapa surat Toha? Surat keberapa? Surat ke-20 ayat ke-114. Rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Para ulama semisal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam untuk meminta tambahan atas sesuatu kecuali tambahan ilmu. Jadi Allah tidak pernah perintahkan rasulnya untuk minta tambahan harta. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintahkan kepada rasulnya untuk meminta tambahan kedudukan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintahkan kepada rasulnya untuk meminta tambahan apapun juga bentuknya kecuali tambahan terhadap ilmu. Kenapa? Karena ilmu lebih berharga dibanding apapun. Para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu dibanding harta. Dan cukup bagi saya menyebutkan satu contoh nyata di kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, ada di antara adik-adik yang tahu siapa orang yang paling kaya di pertengahan abad ke-20? Kita abad keberapa ini? 21. Di pertengahan abad 20, abad 20 mulainya semenjak tahun berapa? 1900 sampai tahun 2000. Begitu ya. Orang yang paling kaya di pertengahan abad 20 siapa? Ada yang tahu? Sanggup ada yang menjawab? Tapi kalau pertanyaannya saya balik, orang yang paling pinter, cerdas di pertengahan abad 20 siapa? Mungkin adik-adik akan sebut beberapa nama. Siapa yang akan disebut? Albert Einstein. Akan sebut siapa lagi? Ya, macam-macam namanya. Tapi lihat, betapa kita punya jawaban. Siapa orang yang paling cerdas di abad ke-20? Tapi kita sulit untuk mengingat siapa orang yang paling kaya di abad ke-20. Kenapa? Karena manusia secara fitrah lebih kagum terhadap orang yang berilmu, bukan terhadap orang yang memiliki harta yang banyak. Maka sebanyak apapun harta yang adik-adik miliki, suatu saat akan hilang, tidak dikenal, tidak dikenang, manusia lupa. Tapi kalau salah seorang di antara kita berilmu, dengan ilmu yang benar sudah barang tentu, manusia akan mengingatnya. Manusia berganti-ganti siapa manusia yang paling kaya di abad 21 ini. Inilah itulah, inilah itulah. Begitu ya. Tapi kok ketika ditanya siapa manusia yang paling pandai pada abad ke-21 ini, kok tiba-tiba ngerucut kepada satu atau dua nama. Abad 21. Siapa dia? Stephen Hawking. Begitu. siapa lagi selainnya? Sulit ya, mengerucut kepada satu nama. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, jelas sekali kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam untuk meminta tambahan ilmu, karena ilmu sesuatu yang amat berharga. Ada lebih dari 100 keutamaan ilmu dibanding harta. Makanya Ummu Salamah, beliau adalah istri Rasul alaihi salatu wasalam, beliau pernah ditanya, doa apa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam di kesempatan pagi hari? Doa apa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam di kesempatan pagi sore? Di kesempatan pagi hari. Apa kata Ummu Salamah? Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam banyak sekali berdoa di kesempatan pagi hari dengan doa hafalkan. Mudah-mudahan sudah hafal. Kalau belum hafal, hafalkan. Kalau sudah hafal, praktekan. Rasul alaihi salatu wasalam banyak sekali berdoa di kesempatan pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbalan. Hafal? Hafal? Kalau sudah hafal, praktekkan. Apa yang kemudian sudah dihafal, apa yang kemudian sudah diketahui, maka amalkan. Praktekan. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam membuka pagi harinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama kali diminta oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Di pagi hari beliau meminta pertama kali ilmu yang bermanfaat, dan kita tahu tidaklah sesuatu itu ditempatkan di awal, melainkan itu sebagai sebuah bentuk keutamaan sekaligus skala prioritas. Aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amala mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Maka cita-cita kita sebagai seorang muslim seharusnya hanya berpusar pada tiga hal ini. Cita-cita kita sebagai seorang muslim harusnya berporos pada tiga hal ini. Indah sekali Rasul alaihi salatu wasallam di kesempatan pagi hari meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Maka kalau adik-adik sudah hafal dan mempraktekannya nanti di rumah, maka jangan membatalkan doanya dengan melakukan yang sebaliknya. Ini bercanda sama Allah Subhanahu wa taala. Mempermainkan doa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Allahumma inni as'alukan ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, tapi kemudian harinya diisi dengan mencari sesuatu yakni ilmu yang tidak bermanfaat. Ini membatalkan permohonannya. Ini mempermainkan doa. Maka isi hari tersebut dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Jangan kemudian berdoa di kesempatan pagi hari, ya Rabb, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tapi selesai berdoa, tidak lama setelah itu, yang dia pelajari adalah cara untuk mencuri. Cara membuat contekan yang efektif sekecil-kecilnya. Dan saya insya Allah selalu update, karena saya guru madrasah. Guru madrasah yang senantiasa sudah bertahun-tahun didapuk jadi guru BP sekaligus. Tahu cara-caranya anak-anak ini nyontek. Kalau ada penemuan baru tentang gimana caranya nyontek, kasih tahu saya ya. Ya. Supaya saya update pengetahuan saya. Ya. Macam-macam caranya. Bikin contekan kecil-kecil. Malah sekarang udah gak pakai contekan tulisan lagi, enggak, pakai sandi. Ketahuinya apa? Kata. Pakai dasi, ngebenerin dasi, pakai itu contekan ini ya. Berulang-ulang ngebenerin dasi gitu. Berulang-ulang ngebenerin peci. Kalau yang perempuan pakai jilbab, ini tahu enggak? Iya, kalau gitu nggak usah saya kasih tahu, nanti malah belajar dari saya cara nyontek. Belajar ilmu yang bermanfaat, dan sebaik-baik ilmu yang bermanfaat ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam beliau memerintahkan kepada para sahabat agar berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Saulullaha ilman nafian wa ta'wazu billahi min ilmi layanfa. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, wa ta'wazu, dan berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala min ilmi layanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Ya, jadi jangan lupakan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam belajar menuntut ilmu. Iya. Semuanya butuh kesungguhan, keseriusan, ketekunan. Dengan kesungguhan, maka niscaya segala yang sulit akan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Segala yang sulit akan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, jadi para ulama kita, di antara mereka ada yang memberi nasihat dalam bentuk syair, biasa dikenal dengan diwan. Apa? Diwan. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, akhi lan tanala ilma illa bisittatin. Sa'unbika antafsiliha bibayanin. Dengar baik-baik kofiyahnya jatuh pada huruf apa. Ya, ini adik-adik belajar bahasa Indonesia kan? Dalam bahasa Indonesia itu ada sajak 4 baris. Begitu ya. Ujungnya semuanya sama jatuhnya, langgamnya. Apa langgam ya? Iramanya ya. Gurindamnya. Ini kagak pada tahu apa malu-malu untuk jawabnya. Persis kayak begini. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat dibalas begitu ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Akhi lan tanala ilma illa bisittatin." In ya. Saumbika antafsiliha bi bayanin. Wadzaka'un wa hirsun wa ijtinadun wa bulghatun. Wasuhbatu ustazun watuluz zamanun. In-in-un-un. Akhi, lan tanala ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Apa 6 hal tersebut? Saumbika antafsiliha bibayanin. Mari ke sini. Saya akan kabarkan kepadamu penjelasannya. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Zakaun, cerdas. Hirsun, kemauan yang kuat. Wa ijtihadun, bersungguh-sungguh. Wa bulghatun, dan bekal. Wa suhbatu ustazun, bersahabat dengan pengajar. Wa tuluz zamanun, dan butuh waktu yang panjang. Jadi jangan ngebayangin ikut tahsin di Masjid Salman sebulan langsung bagus bacaannya. Nah, kita butuh waktu yang panjang. Begitu juga jemaah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah mendaftar mau belajar bahasa Arab, maka jangan bayangkan sepekan sudah bisa cas-cis-cus, udah langsung pinter ngomong bahasa Arab sepekan. Sekali ketemu langsung bisa pinter bahasa Arab. Nanya sama ustadznya, ustadz, ane ini udah sebulan ini, kok belum bisa ngomong kecuali ane sama antum. Selebihnya masih bengong. Imam Syafi'i mengatakan, watuluz zaman, butuh waktu yang panjang. Sampai kapan? Kata Imam Ahmad, ila mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Sampai kapan? Dari ayunan sampai masuk ke dalam kubur. Maka menuntut ilmu itu proses sepanjang usia, sepanjang zaman. Adik-adik, cowok-cowok, cewek-cewek, mungkin ada yang kebayang nanti kalau selesai dari SMA, lanjut S1, S2, S3. Habis S3 gak ada lagi kan? Habis doktor gak ada lagi kan? Kalau profesor itu kan penghargaan ya, yang ditempuh dengan riset dan semisalnya. Oh, habis doktor selesai, berhenti belajar? Enggak. Walaupun sudah sampai kepada derajat titel tertinggi dalam ilmu, kita harus taat senantiasa berusaha menjadi manusia pembelajar. Jadilah manusia pembelajar. Iya. Jadi, oh udah saya kan sudah doktor. Saya sudah lulus S1 sarjana. Berhenti belajar. Kapan seseorang kemudian terbersit, apalagi sampai dia betul-betul berhenti belajar, maka pada hakikatnya dia sedang membuka pintu menuju kebodohan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa belajar dengan bersungguh-sungguh. Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ihris ala mayan fa'ud wasta'in billah wala ta'jaz. Punya semangatlah yang kuat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat. Mohon pertolonganlah kepada Allah dan janganlah kalian lemah. Apa kata Rasul kita? Ihris ala mayan fa'uk. Berkemauan yang kuat untuk menggapai sesuatu yang membawa manfaat. Maka di antara alamat seorang pelajar itu memiliki kemauan yang kuat, dia datang tidak terlambat. Jadi kalau masih terlambat, mungkin dikasih izin untuk pekan ini saja. Pekan datang, kalau sudah datang dibikin jadwal. Jadwalnya jam berapa minggu besok? Jam berapa? Jam 8:30 datang. Macet Ustaz. Ya macet. Mana ada Jakarta yang enggak macet? Hah? Kalau perlu ba'da subuh pergi. Enggak, ini enggak serius ini ba'da subuh. Kita semua punya perkiraan. Semangat. Hah? Maka di antara bentuk semangat alamatnya adalah dia tidak datang terlambat. Iya. Di antara bentuk semangatnya adalah dia enggak mudah-mudahan untuk Ustaz, ye. Pengendapan aneh izinnya enggak mudah-mudahan untuk itu. Orang tua yang hadir dan suara saya sampai ke telinga mereka, jangan juga menjadi sebab lemahnya semangat anak-anak. Kadang-kadang anaknya semangat, orang tuanya yang ngendorin semangat anaknya. Udah deh, kita libur aja, kita jalan-jalan dulu yuk. Jangan ada orang tua yang model kayak gini. Jangan melemahkan semangat anaknya untuk belajar. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, ihris ala mayyan fauq wala ta'jaz wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk menggapai apa yang membawa manfaat. Janganlah kalian lemah, mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Adab yang berikutnya, yang keempat, jauhi maksiat. Ini dia ini. Kita semuanya harus menjauhi maksiat. Apalagi para penuntut ilmu. Apalagi penuntut ilmu agama. Kan ya malu ya. Jadi penuntut ilmu agama belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, tapi terjatuh kepada kemaksiatan, apa enggak malu? Di antara kemaksiatan-kemaksiatan yang saya secara pribadi prihatin, kita, pengajar, guru-guru pesantren, guru-guru madrasah, mensurvei secara ya survei kecil-kecilan. Maksiat apa yang paling banyak dilakukan oleh anak laki-laki terkait dengan gadget? Yang pertama, game jaringan. Yang kedua, nonton film porno. Kalau anak cewek, K-pop. Ini anak-anak cewek nih, kalau masih ada yang nonton K-pop, tinggalkan. Na'uzubillah. Laki-laki kayak cewek. K-pop itu laki-lakinya kayak cewek. Ini juga nih cowok-cowok nih. Main game jaringan, nonton video porno. Tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu dengan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadamu ilmu yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat keberapa? Dua ya. Kalau Al-Baqarah pada hafal ya. Ayat yang ke-282. Bertakwalah kalian kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian ilmu yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Maka jemaah adik-adik rahimani wa rahimakumullah, dengar baik-baik syair yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa syair tadi? Di diwan. Diwan Imam Syafi'i mengatakan, dengar baik-baik ini. Sakautu ila waki an tu'adhu hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilma nuru minallahi wa nuru minallahi la yu'ta lil 'asi. Ini semua ya. Kita ulangin. Sakautu liwaki antu adu hifzi. Saya ngadu kepada waki, yakni guru saya, tentang buruknya hafalan saya. Imam Syafi'i bilang hafalannya buruk. Padahal usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 6 tahun sudah hafal muwatta'nya Imam Malik. Yang berisi 1600 hadis kurang lebih. Imam Syafi'i hafal Al-Quran usia 9 tahun. Hafal Muwatta Imam Malik yang isinya 1600 hadis kurang lebih usia 6 tahun. Dia ngadu sama gurunya, sakautu ila waqi an tu'adhu hifzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Dia membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Fa inna ilmu nuru minallahi, karena sesungguhnya ilmu ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi, dan ilmu ini adalah cahaya dari Allah, dan cahaya dari Allah tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Maka semakin sedikit kita mengerjakan perbuatan maksiat, semakin mudah di dalam kita belajar dan memahami ilmu. Adik-adik kadang-kadang sering datang pertanyaan kepada saya, Ustaz, iya, kok itu ada anak-anak yang bisa hafal 30 juz? Kenapa Ustaz? Saya jawab sederhana aja. Dia di pondok, gak ada TV, gak megang HP. Karena dia di pondok. Gak nonton TV. Gak megang HP. TV tahu sendiri isinya apa. HP tahu sendiri apa yang bisa dibuka lewat HP. Satu tahun 8 bulan ada yang hafal 30 juz. Iya betul ada. Satu tahun 8 bulan. Kok bisa? Karena menyedikitkan maksiat. Karena tahu sendiri, TV isinya macam-macam. HP bisa ngelihat macam-macam. Makanya Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala beliau mengatakan, dan ini cuma dua baris, kalau tadi empat. Apa kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak? Ra'aitu dzunuba tumitu quluba wa tarku dzunuba hayatu lil quluba. Aku kira mengerjakan, aku kira perbuatan dosa, aku punya prasangka perbuatan dosa itu bisa mematikan hati. Wa tarkuz dzunuba hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu menjadikan hati itu hidup. Ini ucapan Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa tarku dzunuba hayatul qulub. Maka adik-adik, persedikit maksiat, tinggalkan maksiat. Di antara maksiat yang tadi telah saya sebutkan, di antara maksiat juga mungkin pacaran. Cewek-cewek, cowok-cowok, jangan pacaran. Itu pintu menuju kemaksiatan yang lebih serius. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa la taqrabu zina." Jangan dekati zina. Jadi pintu menuju zina itu jangan didekati. Zinanya saja tidak boleh, pintunya juga tidak boleh. Dan pacaran itu pintu menuju zina. Awalnya malu-malu, ujungnya pegangan tangan, itu juga masih malu-malu pegangan tangan. Setelah itu na'udzubillah min zalik, 48% remaja SMP pada hari ini sudah pernah berhubungan badan. Survei tahun 2017 yang sudah pernah saya sebutkan di masjid ini juga. Mudah-mudahan yang ada di masjid ini, perempuan-perempuannya, laki-lakinya, tidak termaksud yang 48 itu. Allahumma amin. Saya sudah pernah sebutkan di masjid ini juga sekitar 1 tahun yang lalu, 48% anak SMP sudah pernah berhubungan badan. Mulainya apa? Gara-gara pacaran. Tinggalkan maksiat. Iya. Kemudian yang berikutnya, kita sampai 11:30 ya. Sampai jam berapa tadi? Sampai saya bosan. Sampai 11:30. Mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustaz atau guru atau pengajar. Dengar baik-baik yang disampaikan, pelajaran yang disampaikan oleh ustaz, guru atau pengajar. Dengar baik-baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-204, wa idza quri'al qur'an fastami'ullah wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an di sisi kalian, dengar baik-baik dan diam. Dua hal ini menarik. Dengar baik-baik dan diam. Ketika dibacakan Al-Quran, dan kita sama-sama mengetahui Al-Quranul Karim adalah sumber ilmu agama. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, ada pengajar yang menyampaikan pelajaran, dengar baik-baik. Diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan lafaz fastami'ullahu wa ansitu. Dengar baik-baik dan diam. Karena bisa jadi orang yang diam enggak dengar. Hah? Maka bisa jadi orang itu diam tapi dia enggak dengar. Diam aja, bengong. Pandangannya nerawang, jauh entah apa yang ada di benaknya. Lagi ngelamun. Orang ngelamun kan diam ya. Tapi enggak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang disampaikan. Maka bisa jadi orang itu diam tapi enggak mendengar. Dan agak mustahil pada zaman ini berisik bisa ngedengar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan dua lafaz yang betul-betul sangat indah. Apabila dibacakan Al-Quran, dengar baik-baik dan diam. Apa fadilahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat, ganjaran, pahala, kebaikan. Iya, dengar baik-baik. Jangan sibuk dengan kesibukannya sendiri. Iya, dengar baik-baik apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan. Jangan sibuk dengan kesibukannya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man sammata najah. Siapa yang memperbanyak diam, maka dia akan selamat. Diam, dengar baik-baik, simak pelajaran itu. Karena ketidakpahaman kita itu ternyata sebagian besar bersumber dari kita tidak pandai mendengar pelajaran. Kebanyakannya begitu. Ketidakfahaman kita kebanyakannya bersumber dari tidak pandainya kita mendengar pelajaran tersebut. Makanya kata Imam Ad-Dohak Ibn Muzahim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, pintu ilmu yang pertama kali adalah diam. Gimana bisa mau dapat ilmu kalau awalnya langsung bikin berisik. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dengar baik-baik, diam, cermati. Kemudian yang berikutnya, kiat sukses mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berusaha untuk memahami pelajaran. Jadi sampai rumah diulang apa yang telah dipelajari pada hari ini. Kalau ustadznya bilang ini ikhfa, ini izhar, ini ikhfa syafawi, ini gunnah, ini itu diulangin lagi. Dipahami, oh gunnah itu apa ya? Mat tabi'i apa? Mat wajib munfasil itu apa? Iwat apa? Itu dipahami. Sehingga besok, lusa, pekan depan, kalau ditanya, kalau diminta, dia tahu, oh, ikhfa syafawi itu ini. Mat tabi'i itu ini. Mat iwat itu ini. Paham dia. Berusaha untuk mengulangi. Berusaha untuk memahami apa yang telah dipelajari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan diberikan pemahaman terhadap agama. Berusaha untuk memahami. Beda antara mat iwat dengan mat tabi'i itu apa? Beda antara huruf ya. Beda antara huruf izhar dengan yang selainnya itu apa? Ini kenapa membacanya begini tidak seperti itu? Coba difahami. Jangan nanti sampai rumah, pulang dari sini 11:30 sampai rumah di tutup rapi-rapi catatannya, bukunya disimpan baik-baik jadi pusaka, digali lagi nanti hari Ahad pagi pekan depan. Kayak harta karun. Ahad pagi 7:30 baru digali lagi, mana ya bukunya yang untuk dibawa di Masjid Salman? Coba diulangin. Kalau ustadznya ngasih tahu ini mat iwat, kenapa mat iwat? Karena begini, coba cari dalam Al-Qur'an contoh mat iwat yang lain. Tadi saya sempat dengar tuh majelis yang di sebelah sana yang cowok, karena saya duduknya di samping di belakang itu, lagi ngebahas ikhfa syafawi ya. Begitu ya? Ikhfa syafawi. Coba cari, oh ini halaman ini ada ikhfa syafawi, coba cari terus. Berusaha untuk memahami apa yang telah disampaikan. Jangan lupa kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fiqhan. Hafal? Kalau enggak hafal, catat sekarang. Setelah itu dihafalkan. Habis dihafalkan, dipraktekin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fiqhan. Ya Allah, Allahumma zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah keimanan buat saya. Wa yakinan, keyakinan. Wa fiqhan, dan pemahaman. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku keimanan, keyakinan, dan pemahaman. Karena inti dari ilmu itu pemahaman. Kemudian adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, ikat ilmu dengan tulisan. Allahumma, kecuali adik-adik hafalannya kuat, sekali dengar hafal. Ada orang model kayak gini, ada. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Sekali dengar hafal. Ada orang yang model kayak gini, ada. Siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kalau lewat pasar dia tutup kedua telinganya. Ditanya sama murid-muridnya, "Hai guru, kenapa engkau tutup kedua telingamu dengan jari telunjuk ketika melewati pasar?" Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Aku khawatir kalau tidak aku tutup, pembicaraan orang-orang di pasar tersebut akan melekat di kepalaku." Sekali dengar hafal. Kita kan gak gitu ya. Maka berusaha mencatat. Ini anak-anak cewek bagus nih, rajin catat. Yang anak-anak cowok gak ada yang nyatet nih. Tapi anak-anak cowok yang gak ada yang nyatet ini, saya punya dugaan mungkin seperti Imam Darakut nih. Siapa Imam Daraqutni? Imam Daraqutni itu imam ahli hadis. Pada suatu kesempatan ketika dia menjadi santri, gurunya menyampaikan hadis. Hadis itu pada zaman dahulu disampaikan dengan lafaz hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada saya si fulan dari si fulan dari si fulan dari si fulan. Ini sanad penukilan hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul bersabda seperti ini, ini matan. Darakut nih waktu jadi santri, dia enggak megang buku, enggak megang kertas, enggak megang alat tulis, bahkan ngantuk. Imam Darakut nih. Temennya nyenggol, "Eh, kamu ngantuk di majelis ilmu. Kamu ketinggalan hadis yang banyak. Guru kita sudah menyampaikan kurang lebih 100 hadis." Darakuti disenggol. "Eh, kamu ngantuk. Guru kita sudah menyampaikan hadis yang banyak, 100 hadis. Kamu ngantuk. Gimana mau nulis? Sambil ngantuk lagi." Apa kata Darakuti? "Saya dengar apa yang dia sampaikan." "Bagaimana kamu dengar orang kamu tadi begini-begini, kepalanya miring kanan, miring kiri, mau jatuh ke depan?" kata temannya. "Saya dengar." "Ah, jangan bercanda," kata temannya. "Iya. Begini nih, guru kita itu menyampaikan hadis pertama, hadatsana fulan, an fulan, an fulan, an fulan, hadis kedua, hadatsana..." Disebutin 100 itu semuanya oleh Imam Ad-Darqutni. Dia hafal padahal dia dalam keadaan sedang ngantuk berat. Bahkan teman-temannya itu mencocokkan catatan kepada Darakuti. "Oh, tadi saya salah itu ternyata." "Hah? Aduh," kata mereka, "saya salah ini ternyata nih." Pada zaman itu ada orang-orang yang sekali dengar hafal. Ada. Nah, berhubung kita tidak pada zaman itu, kita ini berkali-kali dengar aja juga berkali-kali lupa. Kan begitu. Sampai ada sebuah anekdot. Banyak dengar, banyak lupa. Enggak pernah dengar, enggak pernah lupa. Na'udzubillah. Ini anekdot lucu nih. Banyak belajar, banyak lupa. Enggak pernah belajar, enggak pernah lupa. Santri saya tuh ada yang ngomong kayak gitu. Saya bukannya terhibur, saya suruh dia berdiri. "Ustaz, banyak belajar banyak lupa. Enggak pernah belajar enggak pernah lupa." "Eh, kamu berdiri. 15 menit tuh dekat tiang bendera. Banyak belajar banyak lupa ya. Kalau enggak pernah belajar?" Catat ilmu itu dengan tulisan. Apa kata Rasul alaihi salatu wasalam? "Qayyidul ilma bil kitabah." Catat ilmu dengan tulisan. Rasul pernah mengatakan begitu. "Qayyidul ilma bil kitabah." Catat ilmu dengan tulisan. Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmi. Jami' Bayan Ilmi wa Fadli. Catat ilmu itu dengan tulisan. Senjata penuntut ilmu itu buku, tulisan, pena. Ya Allahumma, kecuali sudah punya hafalan kayak Darakutni, kayak Syafi'i, kayak Sufyan As-Sauri. Imam Syafi'i itu kalau baca buku, buku itu kan ada dua, kiri kanan. Sama Imam Syafi'i ditutupin yang sebelah kanan. Kanan kan? Ditanya sama muridnya, Harmalah bin Yahya, guru, ente kok kalau baca buku ditutupin sebelah kanannya, kenapa? Kata Syafi'i, saya khawatir, saya hafal apa yang ada di sebelah kanan sebelum saya menuntaskan baca yang sebelah kiri. Kan kita gak punya hafalan-hafalan model kayak gitu. Hah? Kita ini kalau menghafal sesuatu itu sampai jungkir balik gak hafal-hafal juga. Kita bukan orang yang tersifati sebagai fotograf. Ada orang-orang yang tersifati sebagai fotograf, memang betul. Saya punya teman dulu di pondok, fotograf. Dia itu baca langsung paham gitu loh. Hah? Padahal santai hidupnya. Kita mah guling-guling gitu ya. Begadang-begadang kita dulu waktu di pondok itu untuk apa? Ngapalin sesuatu. Dia sambil tidur-tiduran gitu kan, ongkang-ongkang kaki baca, apal. Tapi kan enggak banyak orang yang model kayak gitu. Saya kemarin barusan nganterin anak saya ke pondok. Kemarin. Dia cerita waktu dia pulang dari pondok, dia cerita, "Ayah-ayah, itu tuh ada si itu namanya Umay, nama panggilannya Umay. Anak-anak saya cewek. SMA sekarang kelas 1. Ayah-ayah, ada tuh namanya Umay." Dia cerita. "Si Umay itu ayah di Beki. Beki itu Baitul Quran. Anak saya juga di Beki, Baitul Quran. Ekstrakurikuler khusus buat santri menghafal Al-Quran." Ya. Kalau anak-anak biasanya itu selesai jam pelajaran jam 4 sore, ba'da asar, selesai pelajarannya, anak-anak Beki ini jam 10 malam selesai pelajarannya. Karena dari maghrib sampai jam 10 malam mereka membaca menghafal Al-Quran. "Si Umay itu ayah 1 tahun 8 bulan hafal Al-Quran." Masya Allah. Dia itu sekali baca sambil goncang-goncang kaki gitu ya. Sambil baca Al-Quran, goncang-goncang kaki, sambil ngemil, cekakak, cekiki, hafal dia ya. Emang ada anak-anak yang kayak gitu. Baca Al-Qurannya sama baca gitu ya. Kalau anak saya, Asma nama anak saya, saya perhatikan cara menghafalnya, baca satu lembar diulang-ulangin. Mungkin ada kali ulanginya 10-20 kali. Habis ditutup, gak juga apa anak saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada seluruh anak-anak kita, adik-adik juga semua yang sedang belajar, Allahumma amin. 1 tahun 8 bulan. Kita gak seperti itu pada kebanyakannya. Maka ikat ilmu dengan tulisan. Ini wasiat Rasul alaihi salatu wassalam. Qaidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ya. Kadang-kadang sebagian di antara kita, saya tahu. Kenapa ini tulis? Saya tahu, saya sudah pernah dengar. Ya tahunya kan pas dengar. Coba nanti 5 menit kemudian. Nanti dibubar nih, saya tanya. Tadi yang disampaikan apa sih? Nggak tahu. Yang disampaikan apa ya? Nah, begitu. Maka coba ikat ilmu dengan tulisan. Ya. Kemudian. Nggak ada kemudian lagi nih. Waktu kita udah habis. Ya, udah 27, tinggal 3 menit lagi. Ya, saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita sampaikan di kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya secara pribadi sebagai seorang penuntut ilmu, dan adik-adik semua, kita semua sebagai seorang penuntut ilmu, menjadikan kita sebagai orang yang faqih terhadap ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbaiki segala macam kekurangan kita, menjadikan kita sebagai seorang muslim yang beradab mulia, adab yang baik dalam seluruh keadaan, khususnya di dalam menuntut ilmu. Dan yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya. Dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Khair da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cowok-cowok rapihin dulu ya.